Mulai saja waktu itu takut tunda untuk ungkapkan isi hati kepadanya. Mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku. Oh, tetapi kenyataan tak begitu. Di saat ku mencoba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna, tiba-tiba ada yang lain yang mencuri hatinya. Hilang sudah kesempatanku dengannya. Terlambat sudah semua kali ini. Yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok mentari sudah berganti, kesempatan itu terbuka kembali. Kali ini jangan sampai semua terulang kembali. Keraguan dalam hatiku harus ku buang jauh. Bila ingin mendapatkan yang terbaik, terlambat sudah semua kali ini. Yang ku inginkan tak lagi sendiri. Esok hari sudah berganti, kesempatan itu terbuka kembali. Akan ku coba lagi. Pengalaman pahit yang ku jadikan pelajaran dalam hidup yang tak akan terlupakan. Oh, jangan menunda sesuatu untuk dikerjakan. Jangan tunda, jangan tunda.